Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk pada hadis berikutnya atau atsar berikutnya yang dibawakan oleh Imam Muslim dalam mukaddimah beliau ini. Setelah tadi kita murojaah sekilas tentang pembahasan yang kita ambil pada pertemuan yang lalu. Qala al-Imam Muslim rahimahullah حدثنا عمر الناقد عمر بن محمد بن مكير أبو عثمان البغدادي meriwayatkan darinya a'immah Bukhari Muslim demikian pula Abu Dawud dan yang lainnya. Seorang thiqatun hafiz. Qala haddatsana Sufyan ibn Uyainah. Ini jelas. Imam. Tidak perlu dipertanyakan lagi tentang kesikahannya. An Hisham ibn Hujair. Nah inilah ikhwan, Hisham bin Hujair inilah yang diperselisihkan tentang derajatnya. Adapun Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala dalam takribnya memberikan kesimpulan Hisham bin Hujair saduqun lahu awham. Nah, tapi kalau kita memperhatikan perkataan para a'immah seperti Imam Ahmad, demikian pula Yahya ibn Ma'in, juga Yahya bin Sa'id al-Qattan serta al-Uqayli. Nah ini mereka mendhaifkan Hisham bin Hujair ini. Dan Abu Dawud rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwasanya dia pernah di Mekah itu diberi hukum had dikarenakan apa? Dikarenakan suatu pelanggaran. Kemudian diriwayatkan secara keraguan ka'annahu fi syurbil muskir. Ya, kemungkinan dicambuk, ya. Dikenakan hukum had dikarenakan meminum suatu yang memabukkan. Taib. Dan yang mensikahkan seperti Al-Ijli, demikian pula Ibn Sa'ad dan Az-Zahabi. Adapun masuknya Hisham bin Hujair ini dalam riwayat Bukhari, ikhwan, dalam Sahih Bukhari ada hadis dari jalan ini, Hisham bin Hujair, yaitu berhubungan dengan perkataan Nabiullah Sulaiman yang diriwayatkan oleh Nabi kita, la atufanna al-lailah ala tis'ina imra'ah. Nah, cuman disebutkan oleh Imam Bukhari dalam keadaan dia diberi mutaba'ah. Ada yang menguatkannya, ada yang apa? menguatkan Hisham bin Hujair ini, sehingga tidak bermasalah. Adapun kalau Hisham itu sendiri, ya kawan, yang rajih dia dhaif. Yang rajih dia dhaif, tapi apa? Yu'tabaru bih. Dhaif bisa dikuatkan masih. Yaitu kedhaifan yang apa? Yang ringan, tapi kalau dia bersendirian hadisnya lemah. Ini yang rajih tentang Hisham bin Hujair. Ini pula yang dipilih oleh Syekhuna Abu Amr Hafizahullahu Ta'ala dalam tahqiq beliau pada Mukhtasar Sahih Muslim. Bahwasanya untuk riwayat hadis atau asar yang kita baca ini derajatnya lemah karena keberadaan Hisham bin Hujair padanya. An Hisham bin Hujair an Tawus ibn Kaisan, masyhur telah kita lewati. Qala utiya ibn Abbasin bi kitab fihi qada'u Aliyyin radhiyallahu anhu famahahu illa qadra wa ashara Sufyan ibn Uyainah bi dhira'ih. Didatangkan kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma suatu kitab. Menunjukkan ikhwan fillah bahwasanya istilah kitab pada zaman itu tidak harus kemudian berjilid seperti ini, ya, berlembar-lembar seperti ini. Nah, dikatakan kitab itu satu lembaran saja sudah bisa dikatakan kitab. Nah, taib yang di situ ada tulisan, kemudian susunan dari hadis-hadis. Nah, didatangkan kepada Abdullah bin Abbas suatu kitab yang padanya tertulis riwayat-riwayat tentang apa? Tentang keputusan-keputusan Ali radhiyallahu anhu. Maka beliau pun menghapus apa yang tertulis di kitab tersebut kecuali kadar satu dhira'. Ya, tinggal tersisa satu dhira' saja, tidak dihapus. Dalam artian, dari sekian yang dipaparkan kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu hanya sebagian kecil yang sahih sampai ke Ali radhiyallahu anhu. Nah, asar ini diambil khanifillah atau dibawakan untuk apa? Untuk menunjukkan kehati-hatian para salaf kita dalam mengambil riwayat dan peringatan untuk apa? Untuk tidak mengambil riwayat dari apa? Dari para pendusta. Nah, dari para pendusta sebagaimana judul bab, babun nahyi 'anil riwayati 'anil du'afa wal ihtiyat fi tahammuliha. Dan untuk asar ini lebih tepat atau lebih cocok untuk bagian akhir dari judul, yaitu ihtiyat fi tahammulil hadits, untuk seorang berhati-hati. Berhati-hati dalam mengambil suatu riwayat. Makanya di sini Tawus memaparkan kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma tentang kitab yang ada pada beliau tersebut. Ini dari sisi makna. Dan zahirnya dari sini berarti kitab tersebut yaitu bentuknya adalah suatu lembaran yang panjang, makanya sampai ada disisakan satu tirak, berarti mungkin gulungan panjang atau bagaimana yang tersisa riwayat yang diterima oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu hanya tinggal satu tirak panjangnya. Cuman derajat atar ini dhaif. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Hasan Ibnu Ali Al-Hulwani thiqatun hafiz. Imam Muslim rahimahullah ta'ala mengambil dari jalan beliau ini dari gurunya ini Hasan bin Ali Al-Halwani masuk dalam Sahih Muslim sebanyak 100 hadis. Meninggal tahun 242, berarti imam di abad keberapa ini? Mbak Muhammad, di abad yang ketiga. Nah, meninggal tahun berapa? 242. Berarti hidup di akhir abad kedua, di awal abad ketiga. Qala haddatsana Yahya ibn Adam ibn Sulaiman al-Umawi Abu Zakaria al-Kufi. Dikatakanlah Yahya ibn Ma'in thiqah. Demikian pula Imam Nasa'i rahimahullahu taala. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala menyimpulkan dari perkataan para a'imah, Sikotun hafidhun fadil. Qala haddathana Ibnu Idris. Ibnu Idris, Abdullah Ibnu Idris Ibnu Yazid Al-Audi Abu Muhammad Al-Kufi. Seorang thiqah, juga faqih dan ahli ibadah, sebagaimana ditegaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala. Dan juga dikenal dengan kekokohan beliau dalam sunnah. Dikatakan oleh Ibnu Sa'ad, kana thiqatan ma'munan kathir al-hadith, hujjatan sahiba sunnatin wa jama'ah. Dalam beliau seorang thiqah yang terpercaya, banyak hadisnya, menjadi hujjah dalam periwayatan, serta bahasa orang yang memegang sunnah dan jamaah. Nah, Anil A'mash, jelas. Siapa nama A'mash? Indah Adin. Sulaiman bin Mihran, Imam. An Abi Ishaq, yaitu Abi Ishaq As-Sabi'i. Amr ibn Abdillah. Qala lama ahdathu tilkal asya'a ba'da aliyyin radiyallahu anhu. Qala rajulun min ashabi Ali qatalahumullah ayya ilmin afsadu. Naam. Dari Abu Ishaq beliau mengatakan tatkala mereka ahdathu, yaitu memunculkan perkara-perkara baru. Ya, membuat apa? Perkara-perkara baru yang seperti itu, maksudnya adalah Rafidhah dan Syiah. Jadi wawu pada ahdathu yang dimaksud adalah ar-rawafid wa syiah. Jadi maksud dari perkataan Abu Ishaq ini, tatkala orang-orang Rafidhah dan orang-orang Syiah memunculkan berbagai macam kerusakan dan penyelisihan di dalam agama ini, termasuk di antara yang paling menonjolnya adalah apa? Membuat riwayat-riwayat palsu atas nama Ali bin Abi Thalib. Dalam sepeninggal beliau. Sahib, ba'da aliyan ay ba'da mauti. Dan ini sangat banyak, akhwan. Oleh karena itulah, kalau seorang memiliki pemahaman tasyayyuk, kemudian Rafidhah meriwayatkan tentang Ali, ya, ditolak biasanya. Kenapa? Karena akan apa? riwayat yang menguatkan mazhab mereka dan sangat dikhawatirkan atau bahkan dugaan sangat besar mereka apa? Berdusta di dalam periwayatan. Nah, maka tatkala orang-orang Rafidhah dan Syiah mengadakan kerusakan, memunculkan kerusakan yang banyak, kedustaan-kedustaan yang banyak atas nama Ali sepeninggal Ali radhiyallahu anhu, qala rajulun min ashabi Ali, maka seorang laki-laki dari enam pengikut Ali radhiyallahu anhu, qatalahumullah ayya ilmin afsadu. Maksud qatalahumullah dikatakan oleh Al-Qadhi Iyad, maknanya la'anahumullah, semoga Allah melaknat mereka. Nah, kenapa? Dikarenakan buruknya apa yang mereka apa? Apa yang mereka munculkan di dalam agama ini. Terkhusus Rafidhah ikhwani fillah, betapa banyak kerusakan yang telah mereka munculkan sampai sekarang. Oleh karena itulah para imam menegaskan tentang kufurnya pemahaman Rafidhah. Dan ini sangat jelas. Bagaimana tidak mereka memiliki mushaf sendiri, ikhwan. Nah, mushaf Fatimah, dan menganggap mushaf yang ada pada kita hanya sebagian kecil saja. Dan memang kalau kita melihat ya kenyataan yang ada bahkan lebih parah. Nah, misalnya Rafidhah Yaman yang saat ini membuat berbagai macam kerusakan yang mereka munculkan dalam bentuk organisasi Houthi. Nah, dikenal dengan Houthiyun. Apa-apa yang disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka didapati pada orang-orang Rafidhah ini lebih parah. Nah, ketika didapati mushaf mereka, ya dibuka ya. Nah, tidak ada yang sama dengan mushaf kita. Demikian juga yang lebih menunjukkan tentang kebatilan mereka dan ditipunya para pengikut mereka, ikhwan, yaitu adanya apa? Adanya visa masuk surga dengan tanda tangan pemimpin Houthinya. Ya, visa masuk surga sudah habat channel Firdaus. Yang memegang visa ini, jadi tanda tangan ini disetempel oleh pemimpin organisasi, pemimpin kelompok itu sudah masuk surga Firdaus. Menyerahkan putri-putri mereka sebagai apa? Penghibur untuk apa? Untuk para mujahidin menurut mereka. Dikenal dengan apa? Zainabat. Ya, Zainabat. Mereka untuk apa? Menguatkan semangat perang. Semangat perang wa'liyadzubillah. Dan itu dibalut dengan apa? Dengan label apa? Ibadah. Yang melayani sekian-sekian mujahidin, janjinya surga. Sedikit-sedikit seperti itu. Nah, jadi kemungkaran yang luar biasa. Kalau kemudian seorang muslim ragu tentang kekufuran Rafidhah, maka apa? Maka ini menunjukkan kelemahan dari si akidah. Kelemahan dari si akidah. Nah, bahkan bisa menjerumuskan dirinya dalam kekufuran yang sama. Maka ketika melihat kerusakan yang banyak seperti itu, dikatakan oleh pengikut Ali ini, la'anahumullah atau qatalahumullah. Nah, ayya ilmin afsadu. Nah, ini perhatikan, ayya ilmin afsadu. Ayya di sini apa? Dengan kondisi mansub. Sebagai apa ini berarti? Apa Zain? Ayya ilmin afsadu. Maf'ulun bih muqaddam. Nah, maf'ulun bih muqaddam. Untuk menunjukkan apa? Banyaknya, ikhwan. Jadi, maksudnya afsadu ilman kathiran min ilmi Ali radhiyallahu anhu. Yaitu betapa banyak ilmu Ali yang telah mereka rusak. Sehingga dikarenakan kehati-hatian, jangan sampai terjatuh dalam kedustaan yang telah diselundupkan oleh orang-orang Syiah dan Rafidhah atas nama Ali. Terkadang apa? Riwayat yang benar pun kadang apa? Tertolak jadinya. Paham? Akhirnya ilmu yang diriwayatkan dari Ali banyak yang dirusak. Ya betapa banyak ilmu yang mereka rusak dari Ali radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena mereka mencampur dari ilmu Ali yang hak dengan apa? Dengan kedustaan-kedustaan yang mereka ada-adakan. Akhirnya, karena kehati-hatian pun, ya, yang hak ini terkadang kemudian apa? Ditinggalkan. Karena melihat perawinya lemah dan seterusnya. Ini maksud dari athar. Ini menunjukkan celaan bagi mereka-mereka yang mengada-adakan dalam suatu periwayatan yang tidak benar, membuat kedustaan dalam periwayatan ilmu. Kemudian athar yang terakhir dalam bab ini, qala haddatsana Ali ibn Khashram. Cuma untuk derajat athar ini, ikhwani fillah, untuk sampai ke Abu Ishaq jelas apa? Thabit. Cuma di sini ada seorang yang mubham, rajulun min ashabi Ali, siapa beliau ini tidak kita ketahui. Naam, rajulun min ashabi Ali, seorang laki-laki dari pengikut Ali ini siapa, wallahu taala alam. Maka padanya rajulun mubham. Qala haddatsana Ali ibn Khashram, qala akhbarana Abu Bakar yakni ibn Ayyash, qala sami'tul Mughirah yaqul lam yakun yasduku ala Ali radhiyallahu anhu fil hadith anhu illa min ashabi Abdullah ibn Mas'ud. Adapun Ali bin Khashram, beliau Abul Hasan Al-Marwazi. Indak Abdul Aziz Al-Marwazi nisbah ke negeri apa ini? Marwa. Nah, nisbah ke negeri Maru. Ya, harusnya apa? Marwi. Tapi ini termasuk penisbatan yang keluar dari kaidah, di mana orang Arab menambahkan zai padanya menjadi Al-Marwazi. Abul Hasan Al-Marwazi, seorang thiqah. Qala akhbarana Abu Bakar yakni Ibn Ayyash. Abu Bakar Ibn Ayyash Al-Asadi Al-Kufi, thiqatun 'abid. Hanya saja ikhwani fillah, ketika beliau telah lanjut usia, hafalannya rusak. Hafalannya menjadi buruk. Oleh karena itulah riwayat-riwayat beliau yang diketahui di masa tuanya, maka apa? Maka dilemahkan. Dan selain beliau sahibul hadith, juga sahibul Quran. Dan ini keutamaan yang besar terkumpul padanya. Nah, selain qiraah juga hadith. Dan beliau ikhwani fillah diperselisihkan tentang namanya. Nah, sehingga beliau masyhur dengan kunyah Abu Bakar ibn Ayyash. Adapun namanya diperselisihkan dengan perselisihan yang banyak. Dan yang sahih, nama beliau adalah kunyahnya. Jadi namanya memang Abu Bakar. Jadi makanya ketika ditanya, Taib, ketika ditanya oleh apa? Oleh Al-Fadl ibn Musa, qultu li Abi Bakar ibn Ayyash masmuk, qala wulidtu wa qad qusimatil asma. Nah, siapa namamu? Dia mengatakan aku dilahirkan dan nama-nama telah dibagi. Sehingga namaku ya tidak kebagian. Ya. Masyhur dengan Abu Bakar. Taib. Makanya dikatakan oleh putra beliau sendiri Ibrahim bin Abi Bakar bin Ayyash. Nah, dari bapaknya faqala ismuhu wa kunyatuhu wahid, nama dan kunyahnya satu. Ini sebagai faedah. Karena masyhur beliau ini Abu Bakar bin Ayyash Al-Asadi Al-Kufi. Diriwayatkan ikhwani fillah, innahu yukhtimul Qur'an min 30 sanah kulla yawmin marrah. Bahwasanya beliau menghatamkan Al-Qur'an dalam jangka waktu 30 tahun setiap harinya sekali. Setiap satu hari satu kali khatam, subhanallah. 30 tahun. Nah, ini menunjukkan keberkahan yang luar biasa pada waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada mereka. Nah, mampu untuk apa? Membaca Al-Qur'an, hubungan sangat dekat dengan Al-Qur'an. Kenapa? Karena hati-hati mereka bagus. Nah, hati-hati mereka bagus. Jangan seorang kemudian memikirkan dengan logika, aku saja membaca sekian-sekian menit baru bisa. Paling cepat seperempat jam baru satu juz kalau bacaan dibaca cepat misalnya. Terus kira-kira demikian. Enggak. Ini kalau apa? Matematis, ya kan? Tapi ibadah khonifilah seperti ini, na'am. Padanya yang paling berdampak atau na'am yang bisa untuk terwujudnya semua itu adalah apa? Barokah. Yaitu keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala pada waktu yang diberikan. Utsman radhiyallahu anhu membaca Al-Qur'an khatam dalam satu rakaat. Bagaimana bacaannya? Tentunya bacaan sahabat, bukan bacaan sembarangan dalam artian huruf-hurufnya diseret, tidak diberi haknya, tidak keluar dari makhrajnya, tidak. Mereka membaca tentunya membaca sesuai yang diajarkan oleh Nabi. Kok bisa? Barokah. Al-barakatu minallah, keberkahan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, betapa banyak manusia yang waktunya sama, ikhwan, diberikan padanya sama waktunya, tapi dia mampu mengumpulkan amalan yang banyak, sedangkan kita terkadang satu amalan saja tidak kelar. Makanya, ikhwan, banyak-banyak memohon pada Allah Subhanahu wa taala nam keberkahan pada waktu yang Allah berikan ini. Juga keberkahan pada ilmu sedikit yang Allah Subhanahu wa taala bukakan untuk kita. Juga keberkahan pada rezeki yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan untuk kita. Jangan sekedar mencari yang banyak. Yang banyak belum tentu berbarokah. Tapi kalau sesuatu berbarokah mesti banyak. Banyak apanya? Banyak kebaikannya. Karena yang kita inginkan dari suatu rezeki itu banyaknya kebaikan yang ada padanya. Al-barakah telah kita lewati, yang namanya barakah thubutul khair al-ilahi fi syai, tetapnya kebaikan dari sisi Allah. Kebaikan ilahiyah pada suatu perkara. Nah, sehingga walaupun di mata adalah sesuatu yang remeh, sesuatu yang kecil, tapi kalau Allah berkahi akan membawa kebaikan yang sangat banyak. Membawa kebaikan yang sangat banyak. Tapi sebaliknya, terkadang sesuatu yang dilihat di mata sangat banyak, ketika tidak diberkahi ya tidak memberikan kebaikan. Bahkan pemiliknya akan apa? Dihantui dengan berbagai macam kegelisahan, tidak tenang dan seterusnya. Naam. Nasallallahu an yubarikana fi amwalina wa fi awqatina wa fi ilmina. Nah, ini Abu Bakar ibn Ayyash, thiqatun 'abid. Qal sami'tu al-Mughirah, aku mendengar al-Mughirah. Yang dimaksud al-Mughirah di sini al-Mughirah bin Miqsam al-Kufi. Dikatakan beliau seorang yang faqih, tapi apa, dilahirkan dalam keadaan buta. Tapi lihat ikhwan fillah, walaupun demikian dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar thiqatun mutqin, seorang thiqah yang mutqin, subhanallah. Naam, lahir dalam keadaan buta, tapi apa, menjadi seorang yang dirujuk dari isi hafalan kepadanya, mengambil darinya sederetan a'immah. Naam, di antaranya Sulaiman At-Taimi, juga apa, Sufyan Ats-Tsauri, Abu Bakar ibn Ayyash, Syu'bah dan yang lainnya. Sehingga cacat fisik sebenarnya bukan merupakan halangan untuk seorang mulia. Nah, ketika Allah berikan kepadanya ilmu, Allah beri taufik untuk bisa belajar, menghafal, menyampaikan. Dengan itu, ikhwan fillah, seorang akan mulia di dunia maupun di akhirat. Walaupun ada sedikit cacat pada beliau, yaitu dari sisi illa annahu kana yudallis. Thiqatun mutqin, tapi apa, terkadang dulu beliau apa, melakukan tadlis. Apalagi kalau riwayat dari Ibrahim, melakukan tadlis. Dan tadlis bagaimana telah kita lewati, naam, akhul kadhib. Dan ini menjadi celaan bagi seorang naam perawi hadis. Yaqul lam yakun yasduku ala aliyyin radiyallahu anhu fil hadithi anhu illa min ashabi Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Naam. Ibn Mawiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, bahwasanya naam, pada dhabt aditsina khanifillah ada dua cara baca. Yang pertama pada yastuku, naam, sebagaimana masyhur di cetakan kita yastuku. Naam. Kemudian yang kedua dengan di dhammah ya-nya, yusaddaku, lam yakun yusaddaq, ya, lam yakun yusaddaku. Adapun makna yang awal lam yakun yasduku, yaitu maksudnya lam yakun yarwi haditha sidqin illa ashabu ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, yaitu tidak ada yang meriwayatkan hadis dengan benar dari Ali radhiyallahu anhu kecuali apa, para sahabat, yaitu para murid-murid Abdullah bin Mas'ud. Ini makna kalau dibaca yasduku, akhwan. Berarti lam yakun yasduku ala Aliyyin radhiyallahu anhu fil haditsi anhu illa min ashabi Abdullah bin Mas'ud. Maknanya apa tadi? Ya, tidak ada yang jujur, tidak ada yang benar. Naam. Dalam meriwayatkan hadis dari Ali radhiyallahu anhu kecuali para murid Abdullah bin Mas'ud. Adapun kalau dibaca yusaddaku, naam, maksudnya lam yakun yunsabu ila sidqi, Naam, wa yuqbalu hadithu Aliyyin minhu illa ashabu. Yaitu illa ashab Abdullah bin Mas'ud. Yaitu maksudnya bahwasanya tidak diterima hadis yang dinisbahkan kepada Ali radhiyallahu anhu kecuali kalau diriwayatkan dari para murid Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan ikhwan bahwasanya manusia pada zaman itu saja sudah apa? Sudah harus betul berhati-hati dalam meriwayatkan hadis. Nah, karena banyaknya para pendusta, banyaknya orang-orang yang memalsukan riwayat. Nah, sehingga harus memilih-milih mereka-mereka yang terpercaya dalam penyampaian ilmu, dalam penyampaian hadis. Baik. Nah, ini di zaman masih ada apa? Masih ada sahabat di zaman tabi'in, di mana selain orang-orang yang utama tersebut para tabi'in juga ada apa? Orang-orang yang memang rendahan. Karena memang zaman ikhwan tidak berpengaruh kalau apa? Dia sendiri bukan orang yang mendapatkan taufik. Hidup di zaman sahabat tapi dia mendapatkan taufik, ya menjadi orang-orang buruk seperti orang-orang munafik yang melihat Rasul tapi apa? Tidak mendapatkan taufik. Hidup di zaman tabi'in, zaman yang utama, tapi kalau tidak mendapatkan taufik, ya na'am juga buruk keadaannya. Nah, seperti para pencetus Qadariyah, orang-orang Khawarij di zaman itu. Maka taufik sangat penting, kan? Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sangat penting. Bagusnya tempat, bagusnya zaman tidak akan apa? Berpengaruh pada seseorang dia bisa menjadi mulia kalau tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ini mereka hidup di zaman masih ada sahabat. Tapi apa? Mereka sudah apa? Sudah betul-betul menyeleksi riwayat. Tidak menerima hadis-hadis tentang Ali radhiyallahu anhu kecuali dari para murid Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Apalagi kalau melihat di zaman kita. Nah, melihat di zaman kita yang sangat banyak kedustaan, berita-berita hoak yang berseliweran. Maka butuh seorang hati-hati dalam menyampaikan, hati-hati dalam kemudian menyebarkan. Jangan seorang menyebarkan kecuali setelah yakin itu adalah sesuatu yang hak. Nasallallahu taufik wassadat walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah.